Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran sorof kita pada malam hari ini yaitu membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrib di halaman 237. Naam. Yaitu pada nomor 3, ibdal wawu dan ya dari hamzah. Yaitu hamzah berubah menjadi wawu atau ya. Nah, itu maksudnya. Berganti hamzah berganti menjadi wawu atau ya karena keadaan yang akan disebutkan berikut ini. Nah, silakan membaca. Fadil membaca. Bismillah. Qala al-muallif fadhallah. Yang ketiga dari rincian penggantian huruf badal dan ketentuannya, yaitu ibdal wawu dan ya dari hamzah. Penggantian wawu dan ya dari hamzah, yakni huruf wawu dan ya menggantikan hamzah ketika bertemu atau berkumpulnya dua hamzah pada satu kata. Dan ini terdapat beberapa keadaan, yaitu ya, sebentar. Dan ini memiliki beberapa keadaan. Terdapat diganti memiliki biar lebih enak didengar. Dan ini memiliki beberapa keadaan. Enam. Yaitu. Sebentar. Apa pembahasan kita ini? Wawu dan ya menggantikan hamzah gitu ya. Yaitu ketika berkumpul dua hamzah pada satu kata. Ketika di satu kata itu ada dua hamzah. Enam. Kemudian disebutkan ini ada beberapa keadaan. Sebutan keadaan pertama, Mas Zubair baca. Keadaan yang pertama, hamzah yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Pada keadaan ini wajib mengganti hamzah yang kedua, yakni hamzah sukun, menjadi huruf yang mencocoki harokat huruf sebelumnya. Iya, yaitu? Yaitu jika harokat huruf sebelumnya fathah, maka hamzah diganti menjadi alif. Contohnya a'mana menjadi a'mana, a'kulu menjadi akulu, asaro menjadi asaro. Enam, cukup. Keadaan yang pertama yaitu hamzah yang pertama berharokat dan hamzah yang kedua sukun. Nah, pada keadaan ini wajib mengganti hamzah yang kedua yaitu hamzah yang sukun menjadi apa? Menjadi huruf yang mencocoki harokat huruf sebelumnya. Enam, kalau harokat sebelumnya fathah berarti hamzah alif. Kalau harokat sebelumnya doma berarti hamzah berubah menjadi wawu. Kalau harokat huruf sebelumnya kasro, maka berubah hamzah yang sukun berubah menjadi ya. Nah, tadi pembahasannya pada dua hamzah ya. Berarti kalau hamzah yang pertama berharokat doma, maka hamzah yang kedua berubah menjadi apa? Wawu. Kalau hamzah yang pertama berharokat fathah, maka hamzah yang kedua berubah menjadi apa? Alif. Jika hamzah yang pertama berharokat kasro, maka hamzah yang kedua berubah menjadi ya, itu kaidahnya. Nah, kemudian disebutkan yang pertama yaitu jika harokat huruf sebelumnya fathah, yaitu jika harokat hamzah yang pertama maksudnya. Jika harokat hamzah yang pertama adalah fathah, maka hamzah yang sukun ya, maka hamzah apa ini? Hamzah yang sukun diganti menjadi alif. Contoh a'mana menjadi amana, akulu menjadi akulu, aksaro menjadi asaro. Nah, akmana fiil apa akmana? Madi atau mudore? Fiil madi berasal dari wazan afala. Wazannya apa? Afala. Akmana berubah menjadi amana. Nah, di sini ketemu dua hamzah kan? Nah, yaitu hamzah pertama fathah, hamzah yang kedua sukun. Maka hamzah yang kedua ini berubah menjadi alif. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pada akulu fi'il apa? Madi atau mudhari? Fi'il mudhari. Nah, berubah menjadi akulu. Atsara fi'il apa? Fi'il madi menjadi atsara. Nah, barakallahu fikum. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, baca Mas Rizal. Yang kedua, jika harakat huruf sebelumnya dhammah, maka hamzah diganti menjadi waw. Seperti u'mina menjadi u'mina, u'tumina menjadi u'tumina, u'thira menjadi u'thira. Nah, tulisan diperbaiki. Ketemu dua hamzah, di situ dibuat hamzah yang sukun ditulis di atas wawu ya. Hamzah yang sukun ditulis di atas wawu. Yang u'mina antum lihat tulisannya hamzah ditulis di atas hamzah lagi kan? Maksudnya hamzah ditulis di atas alif kan? Diganti di atas wawu. U'mina sama u'thiro. Perhatikan apa tulis. Di buku ditulis begini. Nah, u'mina antum ubah menjadi hamzah berharakat doma yang ditulis di atas alif. Hamzah pertama ditulis di atas alif berharakat doma. Hamzah yang kedua ditulis di atas wawu, di atasnya sukun. Nah itu u'mina. Itu tulisan yang seharusnya ya. Itu salah ketik. U'mina. Nah, lalu apa yang bawahnya? Setelahnya apa itu? U'thira. Ya? Apa? U'tumina. Iya. U'tumina begini tulisannya. Yang benar. Hamzah berharakat dhamma. Lalu hamzah ditulis di atas alif. Ya. Maksudnya kepala ain ya. Antum lihat ain kita buang badannya berubah menjadi kepala ain. Yang kepala ain ini disebut dengan hamzah, enggak masalah. Nah, hamzah ditulis di atas alif. Lalu setelah itu hamzah yang kedua sukun ditulis di atas wawu. Lalu ta mim nun. U'tumina yang dipercaya. Dia telah dipercaya. U'tumina. Nah, udah. Apalagi di sana tulisannya? U'thira. Nah, yang u'thira lihat kepala ain atau kita katakan hamzah ditulis di atas alif. Yang pertama, hamzah yang kedua ditulis di atas wawu. Lalu tha kasra, lalu ra. U'thira. Nah, antum lihat hamzah yang pertama ditulis di atas alif karena dia berupa hamzah qat'i. Kalau hamzah qat'i bentuknya cuma satu. Hamzah di awal kata ada dua, ada hamzah wasol, ada hamzah qat'i ya. Bentuknya hanya satu, yaitu apa? Bentuknya seperti tongkat alif. Yang kalau hamzah wasol di atasnya ditulis kepala sod. Nah, lihat ini hamzah wasol. Kalau hamzah qat'i bikin tongkat di atasnya ditulis kepala ain. Nah, itu hamzah qat'i. Dan kadang-kadang kepala ain terus ditulis di bawah tongkat ini. Gitu kan? Nah, ini yang u'mina, u'tumina, u'thira. Hamzah yang pertama semuanya ditulis di atas alif. Kenapa? Karena berupa hamzah qat'i, hamzah ibtidaiyah yang berupa qat'i. Ya. Kalau hamzah ibtidaiyah yang berupa hamzah qat'i atau hamzah wasal semuanya bentuknya tongkat. Adapun hamzah mutawasito atau hamzah mutatorifa, maka bisa ditulis di atas tongkat itu alif, bisa ditulis di atas wawu, bisa ditulis di atas ya, bisa ditulis di atas nabiro, lengkung yang seperti ini nabiro, lengkung ada tingginya itu kalau dikasih titik dua menjadi ya. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum, telah lewat pembahasan cara penulisan ini pada kitab Qawaidul Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Nah, di sini manfaatnya ketika kita bisa mengerti menulis hamzah mutawasito, nah faedahnya hamzah-hamzah ini bisa berubah menjadi huruf tempat duduknya hamzah. Hamzah-hamzah ini bisa berubah menjadi huruf tempat duduknya hamzah. Seperti ini, antum lihat u'mina, hamzahnya dibuang menjadi u'mina. U'tumina menjadi u'tumina. U'firo menjadi u'firo. Nah, gitu kan? Berarti hamzahnya berubah menjadi huruf yang menjadi tempat duduknya, gitu kan? Begitu juga pada poin pertama tadi, yang A tadi, apa tadi? A'mana. Gitu kan? Apalagi? Hah? A'kulu. Nah, lihat. Hamzah ditulis di atas alif, hamzah mutawasito di sini ditulis di atas alif. Nah, maka hamzah ini kita buang. Maka tempat duduknya yang berupa alif menjadi dibaca berubah menjadi alif. Artinya apa? Hamzahnya dibuang, tempat duduknya yang ditetapkan. Hamzahnya dibuang, tempat duduknya hamzah ditetapkan. Tempat duduknya apa di sini? Alif kan? Menjadi apa? Yang tadinya akulu menjadi akulu. Yang tadinya akmana menjadi amana. Nah, lihat, iya enggak? Namun dalam tulisan baku yang akulu antum lihat di papan tulis hamzah ditulis di atas alif, setelah itu ada alif, setelah itu kaf doma, setelah itu lam doma, ya. Ketemu dua huruf yang sama. Iya enggak? Yaitu pertama huruf hamzah yang ditulis di atas alif, yang kedua tadi hamzah yang berubah menjadi alif. Nah, ketemu dua huruf yang sama kan? Ketemu dua tongkat yang seperti ini dibenci oleh orang Arab ketika ketemu dua huruf yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ditulis mad. Hamzah salah satu alif dibuang, salah satu tongkat ini dibuang. Kemudian ditulis di atasnya tanda mad. Yang tanda mad ini menunjukkan bahwasanya di situ ada dua bentuk tongkat, ya. Menjadi apa? Seperti ini. Bacaannya sama, akulu. Sama enggak dibaca? Antara yang ditulis mad dan tidak sama bacaannya, akulu. Yang sampingnya juga kita baca akulu. Nah, hanya beda dalam cara menulis. Tulisan ini namanya tulisan baku. Akulu di sini tulisan baku, ya. Nah, barakallahu'alaikum. Seperti ini juga, amana. Lihat, amana. Hamzah ditulis di atas alif, lalu setelah itu alif, setelah itu mim, nun. Ketemu dua bentuk tongkat. Ya enggak? Maka apa yang terjadi? Dibuang salah satu alif, ditulis, dibuang salah satu bentuk tongkat ini, ya. Nah, maksudnya salah satu bentuk tongkat, yang dia itu adalah hamzah, kan? Dibuang, lalu ditulis mad. Amana. Bacanya sama. Nah, kalau dalam Al-Quran seringnya tulis begini. Hamzah ditulis sendirian, lalu alif, lalu mim, lalu nun. Amana. Menghindarkan dari tawalil amsal. Tawalil amsalnya ditulisnya begini. Lihat, hamzah ditulis tanpa tempat duduk. Mengerti? Lalu alif, lalu mim, lalu nun. Kalau yang tulisan bakunya satu tongkat ditetapkan, di atasnya diberi tanda mad, lalu mim, lalu nun. Bisa dimengerti? Nah, ini berkaitan dengan penjelasan berikutnya ini, yang C. Yang apa ini? Bukan C, strip yang ketiga maksudnya, ya. Tadi sempat dibilang A, maksudnya strip pertama. Nah, strip yang ketiga, baca. Siapa? Mas Rizal. Tadi antum, ya? Mas Baza, baca. Jika harokat huruf sebelumnya kasrah, maka hamzah diganti menjadi ya. Imanun menjadi imanun. I'lafun menjadi i'lafun. I'sarun menjadi i'sarun. Nah, ini masih kaitannya dengan penjelasan yang tadi. Yaitu apa? Tempat duduk hamzah ditetapkan, hamzahnya dibuang. Nah, barakallahu fikum. Namun ketika dibuang hanya sekarang berubah menjadi patang saja, kan? Tidak diketahui huruf apa itu. Iya enggak? Sekedar patang tulisan. Lihat papan tulis. Iqman. Ketemu dua hamzah. Ya enggak? Nah. Kenapa hamzah yang pertama ditulis di bawah alif ya? Hamzah apa disebut? Hamzah qat'i, hamzah ibtida'iyah berupa hamzah qat'i. Hamzah yang kedua? Hamzah apa? Hamzah mutawasito, iya kan? Ini disebut ditulis di atas apa? Di atas apa ini? Pendalam Nabiro begini. Ini Nabiro. Kali di atas apa? Di atas ya. Hamzah ditulis di atas ya. Gitu ya. Nah, farqalafikum. Ketika bertemu dua hamzah, sama seperti yang tadi disebutkan ketika hamzah itu bertemu dengan dua hamzah yang berupa harokat waw, yang berupa apa? Hamzah kedua berupa wawu, tempat duduknya wawu atau tempat duduknya alif tadi sama. Nah, di sini berubah menjadi ya. Kenapa? Karena kita katakan tempat duduk hamzah adalah ya. Maka kita katakan yang iman menjadi iman. Gitu kan? Nah, diulang lagi. Kita bikin hamzah yang pertama tadi akmana. Ya, akmana. Berubah menjadi apa? Amana. Berarti hamzahnya dibuang, ditetapkan tempat duduknya yaitu berupa alif. Amana, gitu kan? Lalu berubah dalam tulisan bakunya satu alif dijadikan satu alif diberi tanda mad. Kemudian apa sebelumnya? U'mina. U'mina hamzah pertama hamzah qat'i doma, kedua hamzah mutawasito ditulis di atas wawu, lalu mim, lalu nun. U'mina, gitu kan? Nah, apa yang terjadi? Hamzah dibuang, ditetapkan tempat duduknya menjadi umina, gitu kan? Nah, yang sekarang yang ikman. Ikman, ikmanun, hamzah kita buang. Menjadi sekedar patang, ya enggak? Betul enggak patang? Namun tadi kita telah menyebut hamzah ini ditulis di atas ya. Nah, maka dia berubah menjadi ya, imanun. Bisa mengerti? Imanun. Nah, barakallahu fikum. Iya. Yep. Lanjutan bacaan. Ada sebentar ada pertanyaan? Nah, perubahan di atas yang tadi disebutkan yang amana menjadi amana, umina menjadi umina, imanun menjadi imanun itu perubahan yang wajib, ya. Hamzah wajib berubah menjadi huruf yang mencocoki harokat sebelum hamzah. Perubahan itu wajib. Apa itu? Hamzah berubah menjadi huruf yang mencocoki harokat sebelum hamzah, yaitu harokat hamzah yang pertama. Jika harokat hamzah yang pertama fathah, maka hamzah yang kedua harus menjadi alif. 6. Kemudian jika hamzah yang pertama berharokat doma, maka hamzah yang kedua harus berubah menjadi wawu. Jika hamzah yang pertama berharokat kasro, maka hamzah yang kedua harus berubah menjadi ya. Dan hamzah yang kedua ini harokatnya sukun, artinya enggak berharokat, dia itu sukun. 6. Kelanjutan bacaan. Muhammad baca. Patok ya, Fauzan. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah taala. Keadaan yang kedua di hamzah yang pertama dan kedua berharokat. Jika hamzah yang kedua berharokat fathah dan hamzah pertama berharokat fathah atau dhammah, maka hamzah yang kedua diganti menjadi wawu. Contohnya awadimu, jamak dari adamu atau a'damu yang asal jamaknya a'adimu, uwaidimu tasghir dari adamu atau a'damu asal jamaknya uaidimu. Iya. Nah, sekarang keadaan yang kedua, hamzah yang pertama dan yang kedua semuanya berharokat, gitu ya. Kalau keadaan yang pertama tadi apa? Hamzah yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Sekarang kedua hamzah itu berharokat, mengerti? Nah, ketika keadaan yang kedua berharokat, nah maka apa? Maka hamzah yang kedua berubah menjadi wawu, berubah menjadi wawu atau berubah menjadi iya. Nah itu. Nah sekarang keadaan yang pertama, jika hamzah yang kedua berharokat fathah dan hamzah pertama berharokat fathah atau doma, maka hamzah yang kedua diganti menjadi wawu. Nah, sekarang untuk keadaan di mana hamzah berubah menjadi wawu. Pada contoh apa? Pada contoh awadimu dan uwaidimu. Nah, awadimu. Ya, lihat apa tulis. Awa dimu. Apa wazannya awa dimu? Mafa'ilu, berarti dia dari jamak taksir yang mengikuti timbangan wazan sigau mutahal jumu. Apalagi bawahnya uwai dimu. Apa wazannya? Fu'ai ilun. Data penulis fu'ai ilun. Nah ini, ya. Ini adalah wazan untuk tazkir. Ada berapa wazan tazkir? Ada tiga. Pertama fu'ai ilun. Yang kedua fu'ai ilun. Yang ketiga fu'ai ilun. Gitu ya. Ada tiga wazan. Nah, tarqofikum. Antum lihat wazan yang kita bahas yaitu fu'ai ilun. Uwai dimun. Apa mufradnya sehingga dia dijamak menjadi awa, awa dimu dan sehingga dia ditaskir menjadi uwai dimu. Mufradnya semuanya sama yaitu dari adamu. Adamu. Gitu ya. Apa asalnya adamu? Apa asal dari adamu? Asalnya adalah adamu asalnya. Seperti yang mengucap tadi, apa tadi? Sebelum ini. Akmana, apalagi akulu, iya kan? Adamu, seperti yang mengucap akulu. Akulu menjadi apa? Akulu, kan itu. A mana menjadi a mana, nah kan itu. Berarti adamu ini asalnya adalah adamu. Nah, berarti ada dua hamzah atau enggak? Ada dua hamzah. Nah, tadi disebutkan apa? Tadi disebutkan apa? Kedua hamzah. Hamzah pertama dan kedua. Jika hamzah yang kedua berharokat fathah dan hamzah, jika hamzah yang kedua berharokat fathah dan hamzah pertama berharokat fathah atau doma, maka hamzah yang kedua diganti menjadi wawu. Nah, ini kita baru lihat asal. Nah, kemudian kita masukkan ini kepada jamak. Nah, baru ketemu yang tadi disebut dua hamzah berharokat. Ya. Mengerti? Ini masih sahid untuk sebelumnya ini. Sahid untuk yang kita bahas belum muncul. Nah, gitu ya. Sekarang kita bikin adamu, kita bikin jamaknya. Masukkan adamu menjadi mafa'ilu. Masukkan adamu menjadi mafa'ilu. Nah, sekarang kita masukkan huruf pertama. Apa huruf pertama? Hamzah. Taruh di atas mim. Apa huruf kedua? Hamzah, taruh di atas fa. A-a. Nah, gitu kan? Apa huruf ketiga? Dal. Kita kasih dulu alif taksir. Alif taksir namanya ya, ingat ya. Lalu masukkan ain. Apa ain di sini huruf? Dal. A-a di. A-a di. Apa lam, lamnya? Berupa mim. A-a dimu. Mafa'ilu. Iya kan? Ketemu enggak dua hamzah? Hamzah pertama berharokat fathah, hamzah kedua berharokat fathah. Gitu ya, mafail. Karena gitu kan tadi. Maka apa yang terjadi? Diganti menjadi jadi wawu, menjadi awadimu. Nah, ini yang dimaksud dengan bergantinya hamzah menjadi wawu. Yang tadinya aadimu menjadi awadimu. Nah, ketemu ya. Sekarang apa? Yang tazkir untuk lihat awadimu wazannya fa'ilun. Nah, sekarang antum masukkan adamu kita tazkir. Adamu. Nah. Afan, adamu mufrad kita bikin jamak. Nah, kita bikin apa? Bukan mufrad, tazkir. Adamu mufrad artinya Adam, nama orang lah Adam. Mau kita bikin tazkir. Ada berapa huruf di sini? Empat huruf. Kalau empat huruf berarti ikut wazan fu'ailun. Kalau tiga huruf, kalau kata itu terdiri dari tiga huruf, maka ikut wazan fu'ailun. Contohnya rojulun, tiga huruf kan? Apa menjadi apa? Rujailun. Nah, ja'farun berapa huruf ja'farun? Empat. Apa jamaknya? Ju'aifirun. Iya kan? Sekarang adamu berapa huruf? Empat. Berarti kemana kita mentazkir? Fu'ailun atau fu'ailun? Fu'ailun. Nah, sekarang masukkan huruf-huruf pada adamu kepada fu'ailun. Ya di sini ya tazkir ya. Ya tazkir. Berarti yang antum dapati fa, ain pertama, ain kedua, dan lam. Itu kan? Masukkan huruf fa yang berupa adam. Ada hamzah yang pertama kan? Masukkan hamzah pertama, kasih harokat doma. U, bahasa itu kan? Hamzah yang kedua, harokat fathah. U, ai. Hamzah kedua, u, ai. Ditulis atas wawu hamzah kedua. 6. Atas wawu, kenapa ada atas wawu? Karena harokat sebelumnya doma, dan harokat doma lebih kuat daripada fathah, maka hamzah ditulis atas wawu. Ingat kaidah imla ya. Lalu setelah itu masukkan ya. Ya apa di sini? Ya tazkir. Lalu ain. Ain ini berasal dari dal. Dal ini masuk dalam ain. U ai di. Lalu apa? Lamnya apa di? U ai ilun, lamnya apa? Mim. Antum lihat di papan tulis menjadi u ai dimu. Fu'ailun, wa'idimun. Nah. Adamu mamnu' minasarfi. Namun ketika ditazkir, mamnu' minasarfinya hilang. Nah, karena beberapa bentuk menghilangkan mamnu' minasarfi seperti ketika ditazkir. Ya. Sehingga kita baca wa'idimun. Nah, bukan wa'idimu, wa'idimun. Mamnu' minasarfinya hilang. Nah, antum lihat. Uaidimu itu kan asalnya. Nah, apa yang terjadi? Hamzah berubah menjadi wawu. Nanti kan pembahasannya apa? Hamzah berubah menjadi wawu atau berubah menjadi ya kan? Nah, uaidimu. Nah, jadi uaidimu. Uaidimun apa nih ya? Uaidimun. Nah, iya enggak? Apa di situ uaidimu atau uaidimun? Uaidimu. Berbagi harokatnya, salah ketik gitu. Buku ini bukan anak yang ngetik ya, anak minta tolong ada ikhwan yang ngetikkan. Koreksi anak kurang maksimal karena sambil ngajar, sambil apa namanya, ada hal-hal tertentu yang akhirnya terluput dari koreksi yang nggak maksimal. Awadimu juga awadimun kan? Yang apa? Awadimu. Awadimun. Awadimu. Awadimu kalau itu mamnu' minasarfi benar. Awadimu mamnu' minasarfi karena mafailu. Ya benar. Kalau yang uwaidi fu'ailun ini hilang mamnu' minasarfinya. Sehingga kita baca fu'ailun uwaidimun. Ya, mengerti sampai di sini? Mamnu' minasarfi bisa batal karena beberapa keadaan. Bahkan ada isim yang munsharif ketika dibuat tazkir menjadi mamnu' minasarfi. Secara asal mamnu' minasarfi batal ketika dibuat tazkir. Namun ada isim-isim yang dikecualikan. Isim ini yang tadinya munsharif menjadi mamnu' minasarfi ketika ditazkir. Apa contohnya? Ada yang tahu? Mengerti maksudnya? Mamnu' minas syarfi menjadi apa tadi? Batal. Maksudnya apa? Yang tadinya mamnu' minas syarfi menjadi munawwan ya. Ketika ditaskir kan? Naam. Seperti Ja'faru menjadi Ju'aifirun kan? Ja'faru mamnu' minas syarfi menjadi Ju'aifiru ya. Naam. Ju'aifirun. Tapi ada di sana isim-isim yang munsharif ketika dibuat tasir malah menjadi mamnu' minas syarfi. Contohnya apa? Pernah di album TV ilmi tafsir di awal-awal pernah dijelaskan. Nah, yang namanya ilmu begitu ya, ada kalanya ingat lupa. Namun ketika diingatkan insyaallah antum menjadi ingat dan tambah mengerti. Hindun. Nah. Hindun. Apa jamak apa tazkirnya? Hunai. Hunai datu. Hindun munsharif kan? Hunai datu. Nah, iya enggak? Jadi mamnu' minas syarfi menjadi. Kenapa mamnu' minas syarfi? Karena dia alamiah ma'ah ta'nis seperti Fatimatu. Nama yang ada taknisnya. Kalau Hindun munsharif sebab tidak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Lebih dari 3 huruf yang huruf ketiganya tidak sukun. Nah, kalau huruf ketiganya sukun maka ada 2 wajah. Boleh dibaca Hindun, boleh dibaca Hindu. Seperti Misrun dan Misru. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Siapa tadi yang baca? Fauzan. Yasin, baca Yasin. Yang kedua, jika hamzah yang kedua berharokat fathah dan hamzah pertama berharokat kasroh, maka hamzah yang kedua diganti ya. Contohnya iyamun, asalnya i'mamun, dari i'ammun, i'lal nakl, atau pindah harokat i'ammun. Iamun terjadi idgom menjadi iamun, pergantian atau ibdal hamzah kedua menjadi ya. 6. Barakallahu fikum. Jika hamzah yang kedua berharokat fathah dan hamzah pertama berharokat kasro, pertama fathah, yang kedua kasro, ini ya. Maka hamzah yang kedua diganti menjadi ya. Maka hamzah yang kedua diganti menjadi ya. Contohnya pada iyamun. Iyamun. Ya-nya bertasjid ya. Iyamun. Enam. Syaitnya di mana itu? Syaitnya salah satu ya itu berasal dari hamzah. Iyamun ya-nya tasjid. Berarti ada 2 ya. Ya enggak? Salah satu ya yang ada berasal dari hamzah. Apa asalnya? Iqmamun asalnya. Iqmamun asalnya. Yang iqmamun tersebut berubah menjadi iamun. Itu ya. Lalu setelah itu diidgham menjadi satu mim. Tulis kalau dalam bacaan sama. Iamun yang dipisah mimnya dengan iamun, iamun yang mimnya bertasydid sama dalam bacaan. Beda dalam tulisan. Mengerti? Naam. Karena tasydid itu ibarat dari 2 huruf. Huruf pertama sukun, tasydid itu ibarat dari 2 huruf yang sama. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Terjadi idgham pada iamun. Lalu setelah itu berubah menjadi iyamun. Ya tak, Pak? Hamzah berubah menjadi ya. Sebab harokat sebelum hamzah adalah kasro. Sebab harokat sebelum hamzah yang berubah itu adalah kasro. Maka berubah menjadi ya. Menjadi iyamun. Nah. Barakallahu fikum. Maka di situ terjadi penggantian ibdal hamzah yang kedua menjadi ya. Ya, untuk melihat apa yang tulis. Iyamun ya. apa asal dari iyamun? Nah, sehingga dikatakan di situ terjadi perubahan hamzah menjadi ya. Nah, asalnya adalah apa asalnya di situ? I ma mun. Nah. Ikmamun. Kenapa hamzah yang kedua ditulis di atas ya? Kenapa? Karena harokat sebelumnya berupa kasrom. Jadi maka hamzah kedua ditulis di atas ya. Ikmamun. Nah itu ya. Nah kemudian apa yang terjadi di sini? Terjadi dua huruf yang sama. Ada mim pertama dan mim kedua. Maka keadaan seperti ini terjadi padanya naklul harokat. Nanti pembahasannya lebih lanjut nanti pada naklul harokat atau pada bab idghom ya, bab idghom naklul harokat. Nah, maka ikmamun di sini menjadi harokat mim dipindah ke harokat hamzah, gitu ya. Harokat mim dipindah ke harokat hamzah yang sukun tadi menjadi i a mim, mim yang pertama lepas dari harokat, lalu mim yang kedua berharokat, jadi i'am, i'am mun, i'am mun. Setelah itu wajib ditulis idghom dalam tulisan baku. Karena apa? Karena ketemu dua huruf yang sama, satunya sukun, maka kita tulis menjadi i'am, i'am mun. Nah gitu ya, i'amun. Lalu setelah itu hamzah ini dirubah menjadi ya. Nah, ini yang dimaksud dengan hamzah pertama berharokat kasroh, hamzah kedua berharokat fathah. Maka hamzah yang kedua dirubah menjadi ya, menjadi apa? I'amun. Tasdidnya di ya di situ ya. Mimnya enggak bertasdid. Apa? Mimnya enggak bertasdid. Salah ketik lagi. Ya, yang benar itu, yang tulisan yang di bawah tuh, yang ya enggak bertasdid, mimnya bertasdid, yang benar. Yang benar itu yang terjadi idgham lalu tanda panah mimnya yang bertasdid ya. Seperti yang antum lihat papan tulis. Iya enggak? Lihat papan tulis, iyamun berasal dari ikmamun, ikmamun. Nah, hamzah yang pertama sukun kan? Apa? Hamzah yang kedua sukun ya? Ikmamun, hamzah kedua sukun. Lalu apa yang terjadi setelah ikmamun? Terjadi nakal harokat, harokat mim dipindah ke hamzah yang sukun. Maka harokat hamzah, maka hamzah yang sukun tadi, maka hamzah yang sukun menjadi berharokat fathah. Menjadi kita baca ikmamun. Nah, ketemu dua mim. Yang mim ini yang pertama diawali sukun, yang kedua berharokat, maka wajib diidghom menjadi i'amun. Berarti dari di sini kita mengetahui yang tasdid adalah mim bukan hamzah, gitu ya. Lalu setelah itu apa hamzahnya, hamzah yang kedua yang berharokat fathah dirubah menjadi ya. Kenapa? Karena bertemu dua hamzah yang sama-sama berharokat, hamzah yang pertama kasroh, hamzah yang kedua fathah, maka dirubah menjadi ya, menjadi i iyamun, iyamun, iyamun, jadi itu diperbaiki ininya, tulisannya diperbaiki, salah ketiknya diperbaiki. Ya, baca lagi. Sedikit lagi ya. Siapa? Afan baca. Yang ketiga, jika hamzah yang kedua berharokat kasroh, maka diganti menjadi ya, baik harokat sebelumnya fathah, kasroh maupun dhammah. Contohnya ayinnun, ayinnu, asalnya ainnu. Fi'il mudhari boleh dibaca tahqiq tanpa ibdal, yaitu ainnu. Contoh. Ya, baca. Contoh yang kedua, iimun, asalnya iimun, berasal dari kata iimun, berubah menjadi iimun, kemudian ditasdid memnya menjadi iimun, kemudian berubah menjadi iimun. Uinnu, asalnya uinnu, berasal dari kata uninu, menjadi uinnu, kemudian ditasdid nunnya menjadi uinnu, kemudian berubah menjadi uinnu. Nah, perhatikan keadaan yang ketiga sekarang. Jika hamzah yang kedua berharokat kasroh, hamzah yang kedua berharokat kasroh. Kalau tadi sebelumnya hamzah yang kedua berharokat fathah, gitu ya. Sekarang hamzah yang kedua berharokat kasroh, maka diganti menjadi ya. Maka diganti menjadi ya. Baik harokat sebelumnya fathah, kasroh maupun doma. Nah, berarti ini sama dengan keadaan sebelumnya. Hamzahnya berubah menjadi ya. Namun bedanya apa? Kalau yang sebelumnya harokat hamzahnya berupa kasroh, kalau sekarang lebih umum harokat hamzah sebelumnya bisa kasroh, fathah ataupun doma, gitu ya. Nah, yang penting apa? Yang penting hamzah tersebut berharokat kasroh tanpa melihat kepada harokat huruf sebelumnya. Yaitu apa? Ketika harokat hamzah yang kedua kasroh, harokat hamzah yang pertama baik doma, fathah ataupun kasroh, maka tetap hamzah yang kedua berubah menjadi ya. Itu maksudnya. Nah, lihat contoh ayin, ayinnu, ayinnu asalnya adalah ainnu dari an, dari apa? Fi'il mudhari', ya. Nah, dari anna ya'innu, dari anna ya'innu, fa'ilnya mustatir wujuban anna menjadi ainnu. Dari anna ya'innu gitu ya. Fi'il madinya apa? Anna ya'innu. Nah, kalau fa'il mustatir wujuban anna apa menjadi ainnu. Fi'il mudhari boleh dibaca tahqiq tanpa ibdal, yaitu a'innu. Nah, di sini berarti boleh jais perubahan hamzah menjadi ya, di sini hukumnya jais, bukan wajib. Karena antum bisa membaca a'innu, boleh membaca a'innu. Nah, boleh dibaca a'innu, boleh dibaca a'innu. Barakallahu fikum. Contoh lainnya iyimun. Nah, iyimun ini sama dengan yang sebelumnya, apa ini? Iyamun gitu ya. Sama kalau antum perhatikan. Nah, asalnya adalah iimun. Apa yang terjadi? Iimun berasal dari iimun. Itu berasal dari iimun. Lalu lalu apa? Lihat ketemu dua mim yang keduanya berharokat. Maka mim yang pertama harokatnya dipindah kepada huruf sukun sebelumnya menjadi iimun. Nah, kemudian dalam tulisan baku mimnya ditulis tasdid menjadi iimun. Kenapa ditulis tasdid? Karena bertemu dua huruf yang sama dalam satu kata yang diawali oleh sukun, ya. Maka ditulis tasdid iimun. Lalu setelah itu hamzah yang kasroh berubah menjadi ya, menjadi iimun. Nah, tasdid tolong diganti ke mim ya. Iimun. Antum melihat tasdid terletak di mana itu? Iya ya, kan? Nah, antum rubah tasdidnya ke mim. Antum rubah tasdid yang ada di ya dirubah ke mim menjadi apa? Iyimun, iyimun menjadi itu. Lalu antum lihat bawahnya uinnu asalnya adalah uinnu. Antum lihat o, asal dari o innu asalnya adalah o ninu. Lalu terjadi nakal harokat, harokat nun dipindah ke harokat hamzah menjadi o innu, o innu. Lalu dalam tulisan baku ditasdid nunnya karena dalam satu kata ketemu dua huruf yang sama yaitu nun, yang nun ini diawali dengan sukun sehingga ditulis wajib tasdid idgham o innu. Lalu hamzahnya berubah menjadi ya, menjadi uyinnu, menjadi uyinnu. Nah, dan itu juga tulisannya diperbaiki ya, uinnu ya, betul tasdidnya masih benar, enggak diperbaiki, tasdid masih di nun ya, asantum. Berikutnya yang strip terakhir sekarang kita baca. Sekarang kita tutup kalau selesai bari membaca strip yang terakhir ini. Baca Qatadah. Ini. Kita lanjutkan strip terakhir kalau sudah insyaallah kita bismillah cukupkan pelajaran. Ya, baca. Qalal mu'allif hafizallah. Strip yang terakhir. Jika hamzah yang kedua berharokat dhammah, maka diganti wawu baik hamzah yang pertama berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Awummu asalnya ummu. Fi'il mudhari boleh dibaca tahqiq tanpa ibdal, yaitu aummu. Seperti awubmu jamak dari abbun, asalnya abbubun, aubbun, aubbu, awubbu. Iya. Terus iummu asalnya iummu, seperti lafadz isbaun. Perbaiki harokatnya tanwin ya. Iwumun harokatnya tanwin. Iwumun. Yang ketiga awumun asalnya uummu, seperti lafadz ablumun. Ublumun, ublumun itu juga ublumun. Dibikin tanwin ya. Uwumun, uwumun bikin tanwin. Nah, kita baca ulang. Strip yang terakhir, keadaan yang ketiga, keadaan yang keempat berarti. Jika hamzah yang kedua berharokat doma, jika hamzah yang kedua berharokat doma, enam, maka diganti wawu baik hamzah yang pertama berharokat fathah, kasroh ataupun doma. Enam, hamzah yang kedua berharokat doma, maka apa yang terjadi dirubah menjadi wawu baik hamzah yang pertama itu berharokat fathah, kasroh maupun doma. Antum lihat contohnya adalah awummu, awummu asalnya aummu, fi'il mudhari ya, boleh dibaca tahqiq yaitu aummu tanpa tanpa ibdal. Nah, maka di sini jais berarti boleh hamzah ditetapkan, boleh juga hamzah diganti menjadi wawu. Nam aummu fi'il mudhari, amma dari amma ya ummu, ama ya ummu. Kalau pak ilmu satir wujuban ana menjadi a ummu. Berikutnya pada contoh awub, awubun, awubun jamak dari abun, jamak dari abun. Apa di Al-Quran ayat yang menyebutkan ini? Wa faqihatu wa abba, ada surat apa itu? Wa faqihatu wa abba, abba kan? Hah? Abasa enam. Baknya bertasdid. Kalau baknya enggak bertasdid nanti jadi abun artinya ayah. Kalau ini nama tumbuhan singkatan. Abun itu nama tumbuhan. Ya. Enam. Nah, di sini apa jamaknya? Abun yang bertasdid di sini abun. Jamak jamaknya adalah awubu yang asalnya adalah a bubun. Asalnya a bubun. Kemudian 6 terjadi nakal harokat. Kenapa dinakal harokatnya? Karena dalam satu kata ada dua huruf yang sama, keduanya berharokat. Yang dua huruf sama ini diawali dengan sukun, maka harokat salah satu, maka harokat yang pertama di huruf, maka harokat huruf yang sama ini, huruf pertama yang sama ini dipindah ke huruf yang sukun tadi. Nah, maka menjadi aubun. Gitu ya. Sehingga setelah itu di huruf yang sama tadi satunya sukun satu berharokat, maka wajib di idgham, ditulis satu huruf ditandai dengan tanda tasdid, maka menjadi aubun, aubun. Lalu setelah itu diganti. Apa yang terjadi? Hamzah diganti menjadi wawu, yaitu hamzah dibuang ditetapkan tempat duduknya yang berupa wawu, gitu ya. 6. Nah, ini diantara faedah dari kenapa hamzah mutawasithah ditulis di atas wawu, terkadang di atas wawu, terkadang di atas ya atau nabiro, terkadang di atas alif. Apa faedahnya? Faedahnya ketika dibaca tashil, maka hamzah itu berubah menjadi huruf yang menjadi tempat duduknya. Mengerti? Ketika mengerti penulisan hamzah mutawasithah, ya, hamzah mutawasithah terkadang ditulis di atas wawu, terkadang ditulis di atas alif, terkadang ditulis di atas ya, kan gitu. Nah, apa faedahnya? Faedahnya itu ketika hamzah tersebut dibaca tashil bukan tahqiq ya, maka hamzah tersebut berubah menjadi huruf yang menjadi tempat duduknya. Tempat duduknya hamzah tadi, yang kalau tempat duduknya wawu maka hamzah berubah menjadi wawu. Kalau tempat duduknya alif, hamzah berubah menjadi alif. Kalau tempat duduknya ya, maka hamzah berubah menjadi ya. Nah, contohnya mana? Yang telah lewat di atas. Barakallahu. Lalu contoh berikutnya apa? Iwumun asalnya adalah iwumun asalnya iumun asalnya seperti lafaz isbaun. Nah, seperti apa isbaun? Artinya asalnya apa? Asalnya adalah i mamun atau i atau isbuun, boleh baca isbuun, isbuun. Kalau isbuun berarti i mamun. Mengerti asal i mamun? Lihat papan tulis. I wumun ya, i wumun. Tuh melihat. I wumun. Asalnya apa? I mumun. Isbaun berarti ikmamun. Seperti lafadz isbaun, teman lihat, isbaun. Isbaun, ikmamun, sama kan wazannya? Sama enggak? Ikmamun isbaun sama. Gitu ya. Apa yang terjadi pada ikmamun? Harap satu kata, lihat satu kata ikmamun ini ada dua huruf yang sama berdampingan, diawali oleh huruf yang sukun, maka yang terjadi nakal harokat. Harokat mim dipindah ke harokat hamzah menjadi, berarti kita baca isbaun di sini bacanya. Kita apa tadi bacanya? Iwumun ya. Berarti isbaun kita baca isbaun. Harokat mim yang domanya dipindah ke hamzah, maka menjadi iummun. Mim yang pertama jadi sukun karena kehilangan harokat. Mim yang pertama menjadi sukun karena kehilangan harokat. Lalu setelah itu dalam tulisan harus ditulis idgham karena bertemu dua huruf yang sama diawali dengan sukun, menjadi apa? I ummun. Lalu i ummun di sini hamzah yang kedua yang doma tadi diganti menjadi ya, menjadi diganti menjadi wawu. Hamzah yang kedua diganti menjadi wawu menjadi i wumun. Ya, seperti lapat isbuun di antum ganti di situ isbuun, berarti harokatnya diganti doma. Berikutnya sekarang awumun asalnya adalah aummu seperti lafaz ublumun. Ini penjelasannya sama dengan yang di atas ya, isbuun sama dengan apa? Ublumun. Penjelasannya bedanya di hamzah saja, hamzah isbuun berakat kasro, kalau hamzah ublumun berakat doma. Nah, atau antum lihat papan tulis, kita jelaskan di papan tulis. Awumun. Ini manfaat ini, mengerti ini antum mengerti ketika antum mendapati kata berbeda dengan kamus. Kok yang kita dapati katanya seperti ini, namun ketika buka kamus kok dari kata yang kelihatannya beda gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi terjadi nakal harokat dan terjadi perubahan huruf, gitu ya. Nakal harokat dan terjadi perubahan huruf. Awumun, apa asalnya tadi? A. Awumun, apa di situ? Awumun, awumun. Apa asalnya? O. Apa bacaannya antum? Jika hamzah kedua berharokat doma, maka diganti menjadi wawu, baik hamzah pertama berharokat fathah, kasroh maupun doma. Nah, ublumun asalnya adalah seperti ublumun, berarti o mumun. Ya, o mumun. O mumun karena seperti ublumun. O mumun. Apa yang terjadi? O mumun. Harokat mim yang doma dipindah ke hamzah yang ditulis atas wawu hamzahnya. Jadi o ummun. Gitu ya. O ummun, lalu setelah itu ditulis wajib idgham menjadi bacaannya sama, beda tulisannya aja. O ummun. Lalu setelah itu terjadi lagi pergantian hamzah menjadi wawu. O ummun. Ya, bisa dimengerti ya? Nah, barakalafikum. Pelajaran ini agak susah kan ya malam ini. Minimal antum mengerti adanya perubahan-perubahan kata tertentu yang dohirnya kita lihat berasal dari kata yang abjadnya hijaiyahnya ini, namun kalau kita lihat asal kok lain. Nah itu saidnya gitu. Kenapa? Karena terjadi tadi, terjadi perubahan hamzah yang berubah menjadi ya atau wawu. Karena terjadi perubahan hamzah menjadi ya ataupun wawu, itu ya syaitnya. Barakallahu fikum. Dan juga terjadi perubahan yang lain seperti idgham. Ya, sehingga apa? Terjadi perubahan kata yang dohirnya kata tersebut berasal dari kata yang terakhir, ternyata itu bukan dari situ asalnya. Ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan mendatang ya. Nah, sudah 1 jam ya kita mungkin ya. Ya, di halaman 237. Uktumina. Gitu ya. Uktumina. Apakah hamzah wasl atau hamzah qat'i? Apa wazannya? Ifta'ala menjadi uftu'ila. Ifta'ala menjadi uftu'ila. Ya, ifta'ala hamzah apa? Wasl atau qat'i? Hamzah wasl berarti uktumina, di situ hamzah. Hamzah wasol, waktu mina adalah hamzah wasol 6 di situ. Kepala hamzah antum buang aja, kepala hamzah dibuang supaya sesuai dengan kaidah hamzah wasol tanpa ada kepala hamzah. Nah, asantum diperbaiki ya. Yang halaman 237. Uktumina berasal dari ifta'ala yafta'ilu. 6. Ifta'ala menjadi uftu'ila. Kalau dibikin majul, uftu'ila. Maka itu kita katakan uktumina. Uktumina yang hamzah pertama tersebut adalah hamzah wasol. Kalau hamzah yang kedua berupa hamzah qat'i, hamzah yang kedua berupa hamzah qat'i ya. Uktumina. 6. Ada lagi pertanyaan?